Mitra bisnis wacana dana aspirasi sebesar 15 miliar rupiah per anggota DPR untuk disalurkan kepada daerah pemilihannya menuai pro dan kontra di kalangan anggota Dewan. Mereka yang setuju mengatakan wacana ini dibutuhkan untuk mengatasi sumbatan yang terjadi dalam proses penyaluran dana pembangunan ke daerah. Sementara mereka yang kontra mengatakan wacana ini rawan korupsi dan bisa menjadi masalah baru. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, di hadapan wartawan cetak dan elektronik, salah satu petinggi DPR membantah pernyataan yang menyebutkan wacana dana aspirasi adalah perampokan. Menurutnya, jika dana yang diberikan masuk kantong pribadi dan tidak dijalankan sesuai program, itu baru perampokan. Apa pendapat Bapak? Itu kalau saya mengatakan itu perampokan. Perampokan kekuasaan dari menteri. Jadi para anggota DPR merampok kekuasaan yang sebetulnya melekat pada menteri, pada eksekutif. Nah, oleh karena yang dirampok kekuasaan yang melekat pada kekuasaan yang dirampok itu uang, yang merampok uangnya. Bahwa setelah dia merampok uang, uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin, kepada rakyat, ya itu urusan lain. Kalau bicara seperti itu, ya dia nggak layak. Jadi anggota DPR saja nggak layak. Lulus SMA saja tidak layak logikanya. Pokoknya tujuannya, jadi tujuan menghalalkan segala cara gitu kan. Tujuannya baik kok. Jadi kalau dia merampok, membunuh orang kaya, uangnya dibagi-bagi kayak Robin Hood itu baik gitu. Tidak melanggar hukum gitu kan. Dan ini negara apa? Kan lucu, kalau DPR sampai berbicara seperti itu kan lucu. Kan sudah rusak total ini. Lantas kalau ini dianggap sebagai kritik serta ungkapan tidak puas legislatif atas kinerja eksekutif, apa pendapat Bapak? Ya boleh ya, tetapi bagaimana bisa tidak puas? Bagaimana tidak puas kalau itu apalagi partai dan DPR, terus kemudian koalisi katanya mau bikin sekretariat gabungan yang mengatakan seperti itu kan lucu kan tidak bisa dikatakan setelah semuanya itu tidak puas karena tidak puas minta uang gitu mau saya bagi sendiri gitu ya tidak bisa dipahami gitu kita tidak mengerti apa. Jadi ini bisa dianggap sebagai hal buruk, tapi berupaya disamarkan dengan hal-hal baik ya, Pak Quick? Iya, dan begitu tidak ada gray area, tidak ada abu-abunya. Hitam putihnya jelas sekali, aja kasar sekali. Jadi ya bagaimana ya menggambarkannya ya kayak orang yang aneh sekali gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.